Itra Bisnis sebelum ini, Kwi Kian Gie telah menyatakan Indonesia masih sulit untuk menjadi the global power di tahun 2025 sepanjang situasi politik serta ketatanegaraan di tanah air masih carut-marut seperti sekarang. Menurutnya, jika para pemimpin masih mengedepankan pencitraan diri pribadi tanpa memperdulikan visi bangsa ke depan, maka cita-cita untuk menjadi the global power hanya menjadi cita-cita semata. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gie. Baik Pak Kwik, mengapa Bapak melihat Indonesia saat ini mengalami krisis kepemimpinan? Ya, oleh karena yang rusak lebih dominan. Kalau pada suatu saat yang rusak-rusak ini dominan, bagian yang baik-baik lari. Yang baik-baik muak terus menyendiri. Apakah mereka menyendiri untuk menyusun kekuatan Pak Kwik? Tidak, ya muak saja. Ya, selalu saya katakan, bad leaders drives out good leaders. Pemimpin yang jelek selalu mengusir pemimpin-pemimpin yang baik. Kalau sudah terlampau dominan jumlahnya. Dan dalam segala bidang, ya lebih dominan gitu kan. Nah, itu kan sebetulnya ada ucapan dalam bidang moneter. Bad money drives out good money. Zaman dulu, itu... Uang itu adalah terdiri dari dua, perak dan emas. Nah, perak itu ada harga pasar. Satu kilo berapa gitu ya. Lalu emas juga. Nah, kemudian dua-duanya dicetak sampai menjadi uang. Nah, kalau bentuknya seperti uang, maka nilainya oleh pemerintah ketika itu ditetapkan. Jadi perbandingan antara uang perak dan uang emas sesuai dengan yang ada di pasar saat itu. Nah, pada waktu itu memang untuk jangka waktu yang lama tidak berubah. Tapi pada saat berubah, oleh karena perak lebih tidak berharga dari emas, lebih banyak ditemukan, nah kan enak. Jadi orang yang punya perak membuat begitu dicetak menjadi uang, nilai belinya lebih mahal. Iya kan? Nilai belinya meningkat, belinya murah peraknya. Tetapi per undang-undang dinyatakan nilainya sekian, lalu musnah. Uang emas nggak ada orang yang menggunakan emasnya untuk dicetak menjadi uang, ditempa menjadi uang. Itu namanya bad money drives out good money. Sekarang juga begitu. Bad leaders drives out good leaders. Demikian Kwi Kian Gie, Benny Rahmadi, Pas FM.